Mitra bisnis babak baru kasus Bank Century terus berlanjut dengan telah diumumkannya kesimpulan akhir seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. Setelah mengalami proses yang panjang dan penuh lobi, akhirnya mayoritas anggota DPR memang memilih opsi C yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam kasus Bank Century sehingga harus dilanjutkan ke proses hukum. Di sisi lain, jika kita melakukan kilas balik sebelum Pansus Century menyatakan pandangan akhirnya, kita melihat anggota kelompok 9 yang diketahui berperan sebagai inisiator Pansus Century datang meminta restu kepada tokoh-tokoh nasional. Apa pandangan Kwi Kian Gi atas fenomena ini? Segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, sebelum Pansus DPR memutuskan pandangan akhirnya, kita melihat anggota kelompok 9 aktif meminta restu pada tokoh nasional. Nah, menurut Bapak, mengapa itu mereka lakukan, Pak? Begini, sejarahnya itu yang terbentuk kan tim 9 dulu. Jadi, asal mulanya itu kan Ara Sirait, dia seorang diri dengan selembar kertas mulai menggerakkan supaya pansus ini dibentuk, panitia angket gitu. Dan ternyata berhasil dengan gemilang, bahkan karena Partai Demokrat pun terpaksa harus ikut menandatangani. Nah itu, keberhasilan Ara tidak bisa dilepaskan dari tim 9. Karena dia berhasil membentuk tim 9 yang mencakup semua fraksi kecuali Partai Demokrat. Nah ini anak-anak muda yang idealis, yang masih murni. Nah ketika mereka terbentuk, saya kebetulan diikutsertakan dengan Pak Derajat Wibowo. Sudah saya katakan, kalian ini nanti kan ada kemungkinan ditertibkan, dikendalikan oleh pimpinan partai Anda masing-masing, DPP segala gitu. Nah, mereka ini lalu berkembang secara natural kurang lebihnya seperti kaukus. Kerjasama lintas partai, agar tetapi sebagai perorangan. Nah, mereka ketika mendatangi tokoh-tokoh nasional itu, mereka mengatakan, mohon dukungan oleh karena kami betul-betul berjanji tidak bisa disogok, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diiming-iming jabatan. Kami akan menyuarakan sejujur-jujurnya. Gitu. Nah, jadi ini juga hal baru, ya, bahwa di DPR ada pansus, tetapi yang variatif, ya, tidak 100% sama. Mereka membentuk sebuah kekuatan. Menurut pendapat saya, bahwa seperti ini hasilnya seperti kemarin. Banyak dipengaruhi oleh tim 9. Tim 9 ini adalah kaukus untuk seluruh bangsa yang ikatannya mereka diikat oleh keyakinan bahwa ini yang terbaik untuk bangsa. Gitu. Tapi kerja mereka tampaknya belum berakhir ya Pak Kwi? Iya, setelah ini kan hak interpelasi dulu. Angket itu mencari data, datanya kesimpulannya seperti itu, mestinya ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat, yaitu interpelasi. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.